Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'. Baik, nas mazhab Syafi'i atau pendapat Imam Syafi'i radhiallahu anhu berkenaan dengan iman. Okay. Dia kata, akhbarana Abu Nas Ahmad bin Mahdi. Kami beritahu kepada kami, Abu Nas Ahmad bin Mahdi. Amba'ana Abu Nas Al-Muzi. Dia kata, Al-Murri. Kuala amba'ana Yusuf bin Qasim Al-Miyanji. Dia kata, na itu akhbarana atau amba'ana Yusuf bin Abdullah Ahad. Ar-Ra'ini qala, beliau kata sami'tu Rabi', aku mendengar Rabi' bin Sulaiman yaqulu, dia berkata sami'tu Syafi'i yaqulu, aku dengar Syafi'i berkata al-imanu, iman itu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Dia kata iman itu adalah kata-kata dan juga amal, dan dia bertambah dan juga berkurang, dan juga dan sanad dengan sanad juga dengan sanad daripada dia sanad sendiri ini beliau. Qala, beliau berkata, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sebenarnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itulah golongan yang baik. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Fa'alimna, maka kita tahu annahum khairul bariyah bil iman. Kita tahu mereka ni sebaik-baik makhluk sebab apa? Dengan iman wa amilus salihat, dan juga beramal akan yang soleh. So dia bukan hanya setakat iman itu hanya kepercayaan sahaja, dan bukan, bahkan dia bukan kata-kata sahaja. So itu kita kata, kita dalam konteks ni memang kita tahu bahawa takrif iman dalam ahli sunnah wal jamaah adalah huwa i'tiqad bil qaul, i'tiqad dengan hati, kepercayaan dengan hati, qaul bil lisan, kata dengan lidah, wal amal bil jawarih, dan beramal dengan anggota tubuh. So itu adalah iman yang betul. Kita kata ini bercanggahan dengan fahaman Murji'ah, yang mana melihat bahawa iman itu ada, amal tak ada pun tak apa. Sebab balik pada asal, dia kata kalau sekiranya orang tu ada iman, ada amal tapi tak ada iman, semua amal dia tertolak. Macam itulah orang yang beriman tak ada amal, bagi dia diterima. Ini masalah, sebab sebenarnya tak ada istilah pun, istilah iman tanpa amal tak wujud. Mana ada wujud? Istilah tu tak wujud. Kalaupun dia orang kata, apabila orang tu dia syahadah terus masuk, lepas tu mati, itu dia tak sempat. Bukan masalah dia tak ada amal. Dia masuk Islam, lepas tu pak mati. Tak dan solat, tak dan sekian. So diterima ke tidak? Kita patut lihat dari konteks masalah dia ni telah masuk Islam tapi tak sempat nak beramal, tajuk lain. Ada pun orang yang memang ada masa, ada waktu, masuk Islam, bukan Islam masuk Islam. Dia bukan bila masuk Islam tadi, daripada bukan Islam, masuk Islam selesai masalah. Tak. Dia akan dipersoalkan bukan amal dia setelah masuk Islam. Dia bukan bila kita masuk Islam je, alhamdulillah syurga dah awak. Tak. Faham tak? Itu kena faham. Jadi konteks apa agama ni, dia mesti ada amal. Tidak ada agama tanpa amal. Kan? Agama Islam ni tak ada agama Islam tu dikira tanpa amal. Dan dia kata akhbarana Ibnu Mahdi, dalam dia beritahu kami Imam Mahdi, qala akhbarana Abu Nas Al-Murri, qala anbana Qadi Yusuf, qala anbana akhbarana Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, dan wa Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, qala, boleh dulu kedua mereka berkata akhbarana Al-Muzani. Al-Muzani ni adalah Imam Syafi'i, dia kata Imam Syafi'i paling percaya dia. Dan maka sebenarnya kalau dalam konteks masalah mazhab kan, imam apa dia kata dalam kita punya teks mazhab Syafi'i, antara teks yang kita panggil, kita belajar, kita baca adalah teks yang apa, Mukhtasar Al-Muzani, dia di kitab Al-Hawi karangan Imam Al-Mawardi, Hawi Kabir besar 24 jilid, tapi dia adalah syarah kepada Mukhtasar Al-Muzani. Imam Syafi'i kan anak murid ramai, tapi yang apa yang kita panggil apa, yang jadi teks untuk pelajaran antaranya yang tu. Tapi Muzani ni cuma dia punya apa, nama dia tak masyhur sangat dalam konteks masalah apa nukilan mazhab Syafi'i, sebab dia punya pendapat kadang-kadang memang apa di opposite kepada keluar dari mazhab. Contoh macam kes apa, macam arak najis ke tidak, dia kata tak najis, sedangkan semua ulama lain kata najis, dia kata tak najis. Jadi dia kata pasal arak ni, dia kata najis maknawi, bukan najis hakiki. Dia adalah perbuatan minum arak tu yang kotor, kan? Arak tu sendiri tidak najis bagi pendapat dia. Apa dapat yang lain, contoh macam kes apa, kalau sekiranya orang tu tak ada alat bersuci, air tak ada, debu tak ada, dia kata solatlah macam tu je. Tapi kalau kita baca dalam kitab fiqh Syafi'i lain, dia kata tak, solat hormat waktu, kemudian jumpa alat bersuci, kita berwuduk ke, bertayamum, kemudian kita terus solat baru. Dia punya pendapat tak macam tu. Pendapat Imam Muzani terus jalan. Dia kata tak ada masalah dan tak perlu ulang solat balik. Sebab tajuk dia adalah ketika itu kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan itu yang kita mampu ketika itu. Tak perlu kita kata nanti kemudian kena qada balik, tak. Sebab para sahabat Nabi SAW sendiri pun ketika mana sebelum turun ayat tayamum. Ketika itu kisah dia Aisyah radhiyallahu anha lah, terhilang kalung. Orang ramai pun berhentilah cari kalung Aisyah radhiyallahu anha. Cik-cik tak jumpa. Duduk melilau. Dan tak boleh bergerak sebab selagi Nabi tak ajak bergerak, tak bergeraklah diorang. Tunggu cari kalung. Masuk waktu, diorang terus solat tanpa wuduk. Tayamum tak ada lagi. Solat. Kemudian masuk solat. Sebab ada orang separuh tu mengadu pada Bakar. Ya, Bakar, kau tengok anak kau. Apa dia buat? Dia tahan Nabi dan bersama Nabi orang-orang Islam pada tempat tak ada air. Dan diorang pun tak ada air. Abu Bakar masuk jumpa kat kemah kecil yang Aisyah punya tu. Nabi tengah tidur, teribu Aisyah. Abu Bakar masuk kan, dia tunjai kepada Aisyah. Engkau menyusahkan orang. Sekian. Aisyah kata, aku tak lari sebab kepada Nabi ada kat ribu aku. Kalau tak, aku lari. Dan elok malam tersebut, malam berikutnya turunlah ayat berkenaan dengan tajuk tayamum. Maka ketika itu Usaid bin Khudair puji Abu Bakar. Dia kata, ini bukan keberkatan pertama kamu, keluarga kamu, wahai Abu Bakar. Ini bukan keberkatan pertama. Maksudnya sebab tu ada. Nampak? Dan bila belum bangkit, besok paginya bangkit, bangun kan, nak berjalan, rupanya rantai Aisyah bawah unta yang dia duduk. Itu nak ceritakan macam tu. Jadi, kisah dia. Tapi nak faham kan, diorang solat tanpa wuduk, tanpa disuruh Nabi untuk ulang balik. Ayat tayamum tak turun lagi. So, solat. Sebalik asal, gitulah kemampuan. Itu yang dia mampu. Dan solat je lah. Itu betul. Imam Muzani pendapat sangat kuat. Tapi kalau dalam konteks masalah mazhab, memang kadang-kadang Imam Muzani punya pendapat tu luar mazhab. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni, bila kita kata mazhab, tak semestinya Imam Syafi'i cakap. Dia ada kaedah dia, macam tertib dia, macam apa, dia ada muktamad kan, ataupun dia masyhur, ataupun dia dalil, ataupun dia kata aujuh beberapa wajah. Dia pendapat-pendapat tu macam tu, kaul imam kan, kaul mazhab. Dia kadang-kadang kaul mazhab dia bertangan kaul imam. Itu konteks biasa. Jadi secara basic dia, bila orang tu belajar mazhab Syafi'i, dia kena tahu ni. Tapi sebenarnya kalau kita pula yang belajar sunnah, kita kata dari situ kita faham bahawa kalau orang tu ambil mana satu pun tak salah. Dan sebab apa? Sebab benda tu selagi dalil dia kuat, kita pegang dengan dalil dia walaupun itu bukan masyhur. Tapi masyhur mazhab Syafi'i tak masyhur, tak kisah. Yang penting orang cakap tu mazhab Syafi'i. Syafi'i lah. Sebab tak ada keluar mazhab sebenarnya. Orang mazhab Syafi'i tak ada keluar mazhab sebenarnya. Ni wuduk sapu kepala seluruh tukar Hanafi. Apa hal? Sebenarnya pasal sapu seluruh kepala dalam mazhab Syafi'i dia sunat. Bukannya awak bila sapu seluruh kepala, mazhab mana ni? Awak tak belajar ke? Yang tak belajar awak sebenarnya. Orang tak belajar tu dia kata dia ingatkan sapu seluruh kepala perbuatan mazhab lain. Mazhab Syafi'i pun galakkan untuk sunat. Bukan maksud dia bila kita mazhab Syafi'i, apa yang sunat buang. Tak logik pula. Ni buat apa ni? Kita ambil yang wajib je. Yang baru boleh jadi mazhab Syafi'i. Betul? Tak belajar betul dia macam tu. Ya, kadang orang berkata saya mazhab Syafi'i, dia tak tahu dia mazhab Syafi'i ke tidak. Okay, ala kulihal al-Muzani itu. Qala Syafi'i berkata taqulu inda ibtida'i tawaf wastilam bismillah wallahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wafa'an li ahdika wa tiba'an sunnati nabiika. Dia kata lafaz hadis ni dia sebenarnya tidak sabit. Jadi tak ada nas yang kuat, tak ada yang hadis ni dengan sanad ni tak kuat. Tapi dalam kitab apa, dalam nukilan para ulama berkenaan doa-doa yang maksur, yang apa yang dikatakan bagus dibaca ketika tawaf, mula-mula tawaf. Dia kata Imam Syafi'i menasihatkan orang tu berkata ketika mula tawaf dan juga istilam Hajar Aswad, sentuh Hajar Aswad ataupun lambai Hajar Aswad, untuk berkata bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar. Okay. Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah imanan bika. Ni perbuatan aku ni adalah kena beriman dengan kau. Wa tasdiqan li kitabika, dan percaya terhadap kitab engkau. Wa wafa'an li ahdika, dan juga kerana tunai dengan janji engkau. Wa tiba'an li sunnati nabika, yang kena ikutan kepada sunnah nabi engkau iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dia kata perbuatan. Ni yang nak kaitkan apa? Perbuatan. Perbuatan ni sebab apa? Iman dengan kau. Sebab kita nak faham tadi pasal balik pada asal, Imam Syafi'i terjemahkan maksud iman tadi adalah kata-kata dan amal. Dia bukan hanya kata-kata saja atau i'tiqad. Dia mesti diiringi dengan amal. Sebab tu kenapa bila tawaf tadi, kenapa dalil ni datang? Dia kata sebab Imam Syafi'i kata engkau cakap ketika mana engkau tawaf. Permulaan tawaf tu, ya Allah, kerana beriman dengan kau. Mana aku buat ni, perbuatan pusing ni, kerana beriman dengan kau. So betul lah, jadi iman tu, kerana iman kita, amal. Kerana percaya kitab kita, amal. Kerana kita bertunaikan janji. Dan kita ikut sunnah Nabi kerana, kerana tu kita beramal. Faham tak? Nah, itu sebab tu, amal tadi beriringan dengan, mengeringi terhadap apa yang kita kata dalam iman. Iman yang kita ada tu, amal tu adalah turutan dia. Okay? Dan dia kata kat sini, sambung ya. Dia tahu, wa akhbarana al-khallal. Al-khallal, qala akhbarana abi. Bapak dia kata, qala akhbarana Umar ibnu Ahmad al-Warraq. Qala akhbarana Ahmad bin Muhammad al-Adami. Qala akhbarana al-Fadl ibnu Ziyad. Qala kultu li Syafi'i. Berkata, al-Fadl ibnu Ziyad berkata, aku berkata pada Syafi'i. Radhiyallahu anhu, dia kata, kaifa tasna'u bi ahli al-ahwa? Macam mana kau nak buat dengan ahli hawa nafsu? Nukallimuhum, kita bercakap tak dengan mereka? Okay. Pasal dia kata, okay. Bila dia sebut ahli ahwa, hawa nafsu, pada zaman Imam Syafi'i, zaman Malik, yang dimaksudkan adalah ahli kalam. Siapa berkesimpung dengan ilmu kalam, pada zaman berkenaan, dipanggil ahli hawa nafsu. So, nanti kita akan baca lepas nanti, ada kata-kata Imam Syafi'i terhadap orang-orang yang pelepas daripada tajuk qadar, berkenaan dengan orang yang terlibat dengan ilmu kalam. Pada cela ilmu kalam. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata hukum aku pada orang yang apa buat ikut ilmu kalam ni adalah diikat dia, diarak tengah-tengah bandar, dihitamkan muka dengan cat, dengan pewarna, dan dikatakan inilah hukuman bagi orang yang tinggal kitab dan sunnah ikut ilmu kalam. Zaman tu memang jelas-jelas. Kita pelik zaman kita, orang sibuk je belajar ilmu kalam. Dia nak revive macam dia pun di UM kan. Ada orang ada fakulti nak ilmu kalam. Datang dia buat seminar, panggil daripada luar negara, nak ilmu kalam. Imam Syafi'i tak bagi. Imam Syafi'i cela. Lepas tu buat juga. Awak mazhab mana? Cuma baru-baru ni dapatlah kita dapat jawapan lah. Bila kita sebut macam bila orang tu kata saya apa akidah Asy'ariyah kan. Kita kata Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari, dia lahir 260. So sebelum dia ada dalam 250 tahun. Selepas Nabi tak ada, semua para sahabat ada dalam tu, tabi'in ada, tabi'in ada. Mereka tak mazhab, Abu Hasan Asy'ari punya, mereka kata Asy'ari. So dalam akidah apa? Bila kita tanya soalan tu, dia kata soalan pancung. Memang pancung lah, mereka tak ada jawapan. Tapi bila last sekali, baru ni keluar. Memang ada sebagian, ustaz-ustaz, geng-geng sesat ni, dia kata kita tak ikut Imam Syafi'i punya akidah. Imam Syafi'i lemah akidah. Berani kan? Sangat berani. Lepas tu kita ikut Abu Hasan Asy'ari punya fiqh, sebab dia lemah fiqah. So kata dia je. Ini kisah-kisah bahaya. Diorang nak menangkan juga pendapat diorang, walaupun hujah dah tak ada, reka hujah. Buat hujah baru, usul pelik. Yang tak ada sakit siapa akan terima. Kalau kita cakap macam ni, kan siapa-siapa yang memang ada kita panggil apa? Kita panggil apa? Ada rasa ghirah. Bukan gairah. Ghirah maksud dia rasa nak mempertahankan Imam Syafi'i, pasti bergaduh. Pasti kita lawan. Tapi diorang tak nilai. Kumpulan ni kan pada asasnya kalau kita tengok yang diagung dimuliakan bukan ulama-ulama. Tapi golongan juhala. Ahli sufi yang apa yang terbanglah, hilanglah, ghaiblah, kasyaflah, itu yang diorang sibuk. Diorang tak sibukkan berkenaan ilmu yang zahir ni. Yang kita letih penat datang belajar, baca kitab, kan diskusi sebagainya. Sebab ini yang Nabi kata barang siapa keluar menuntut ilmu yang letih inilah. Kalau duduk diam dapat ilham tu tak letih. Ha nampak dah. Ya ha nampak dah. Itu yang diorang suka. Yang sama jadi kes apa kasyaf-kasyaf nampak apa setan lari bila kita Ihya Ulumuddin ditulis eh. Itu masalah Quran tak ada siapa setan tak lari. Sebabkan baru ni seorang apa student. Dia ni lu belajar kat Ihsan Taklim ambil diploma punya jenis Islam. Dia tulis kat Facebook tapi kasarlah dia tulis. Dia tulis nama dia tak semua ustaz-ustaz yang terlibat tu semua dia kata pembohong penipu besar. Dia betul memang penipu besar. Penipu atas nama agama. Jadi kata dia bagi buat contoh pasal kemarin saya ngajar dia lu. Dia kata macam ketika mana kita baca Quran, syaitan bukan lari, datang. Bahkan ada riwayat datang dari seorang Muslim, iblis datang bawa api nak kena kat wajah Nabi. Sehingga para sahabat ketika tu tengok Nabi yang sedang solat, tiba-tiba Nabi dah sebut a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, aku berlindung dengan Allah daripada engkau, tiga kali Nabi sebut. Lepas tu tiba lama sikit dia al'anuka bina'atillah, al'anuka bina'atillah, aku la'an engkau la'an Allah, tiga kali Nabi sebut. Tiba-tiba Nabi puluh tangan buat macam tu, dia Nabi lepas. Lepas solat, para sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, kau solat hari ni tak macam kau solat biasa, lain ni. Kan solat-solat biasa mana ada tambah-tambah macam ni. Kita tak ada takbir Allahu Akbar, Salam Alhamdulillah, mana ada a'udzubillahi mink. Mana Nabi kata, musuh Allah, iblis, datang kepada aku dan solat tadi dengan api nak kena pada wajah aku. Lalu aku pun isti'adah daripada dia dengan nama Allah Ta'ala kan. Isti'adah dengan Allah Ta'ala daripada dia. Dia tak lari. Dia tak lari. Kemudian, dia tak lari, aku sebutlah aku lah anak kau dengan Allah Ta'ala yang sempurna, pun tak lari. Jadi akhirnya aku cekik tengkuk dia, cekik tengkuk dia. Aku, kalau bukan Nabi kata, Nabi pegang, Nabi kata, kalau bukan doa Sulaiman, saudara kita Sulaiman, dalam surah Sad ayat 35, kalau bukan doa Sulaiman, doa Sulaiman tu bunyi sini, Rabbighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di, Tuhanku ampunkanlah aku dan kurniakanlah aku kekuasaan, authority, kerajaan yang tidak harus dapat-dapat pada siapa-siapa sesudah aku. So Nabi SAW teringat doa tu, dia lepas. Ni beradab dengan Quran. Orang kita kurang ajar dengan Quran, masuk botol, masuk sangkar burung, masuk cincin, angkat jeep. Nabi pegang lah ni. Nabi kata kalau bukan kerana doa Sulaiman, nasaya iblis ni, syaitan aku, apa, iblis aku ikat jadi mainan budak-budak di Madinah. Dia buat sepak untuk budak Madinah. Kalau bukan kerana doa Sulaiman. Cuma yang kita, budak ni istidlal. Sebab apa? Nabi baca Quran pun datang lagi iblis kacau. Tengah solat. Datang ni kita ilmu din, syaitan adu abina ayupa ayuma kan. Dia tak pasir kat kepala tu cara untuk kata rugi. Malang. Mana syaitan ni kalau kita boleh bayangkan ayuma ayupa ayuma ayupa. Apa hal? Oh, telah tulis kitab hari ni yang kan faham? Dia bayangkan macam tu sekali. Peliknya kan, Nabi punya Quran, Quran yang Nabi bawa kan tak jadi macam tu. Tak ada ayum ayupa, ayum ayupa. Datang Ihya Ulumuddin dia macam tu. Dia kata bukan saya cakap, tapi nukil. Sama lah tu, awak penyebar benda bohong. Kalau benda tipu di awal, saya tak kata. Yang kata orang tu. Soalan, apa hukum awak tentang kata-kata orang tu? Tak ada pun. Jadi masa dia memang kadang-kadang orang tu, dia memenangkan kasyaf tu lah. Bukan masalah Nabi punya sabda sebagainya, orang tak kisah. Tu bahaya sebenarnya, ini bahaya. Jadi ahli hawa nafsu ni, ditanya kepada Imam Syafi'i, dia kata Fadl bin Ziyad, dia kata adakah kita bercakap dengan mereka? Qala, Nabi Imam Syafi'i kata, amal jahmiyatu fala tukallimuhum. Adapun golongan Jahmiyah yang menafikan sifat Allah Taala, jangan cakap dengan mereka. Kila, dikata oleh Imam Syafi'i. Kila lahu, dia kata fal murji'ah, murji'ah macam mana pula? Murji'ah ni kumpulan ya. Dia kata asal ada iman, buat amal apa pun tak apa. Tak buat amal pun tak apa. Iman ada, amal tak ada pun tak apa. Hanya masyarakat Islam kita bab ni memang depan-depan mata lah. Tengok kes solat lah, tak ada besar, tak ada banyak, kes solat je. Yang kita pernah sebut kan, kita tasahul mudah-mudah dalam dalam fatwa menyebabkan, atau suka cari fatwa-fatwa yang ringan, menyebabkan umat Islam kita di Malaysia ni tak concern masalah solat. So alasan dia kata tak kafir lagi. Kalau kita kata kafir, kita tinggal solat, hey, mana ada Imam Syafi'i kata tak kafir? Tapi dia tak baca habis. Imam Syafi'i kata tak kafir, ya. Tapi panggil, suruh nasihat, suruh taubat, suruh solat. Tak solat, bunuh. Pasal dia kata kalau orang bayar zakat, tak bayar zakat pun awak akan keluar tentera. Orang tak solat, awak akan buat apa agak? Kalau zakat dengan solat, solat lagi besar. Ini apa, ibadat badan. Yang tu ibadat harta. Dijanjikan keburukan. Yang tak solat nak gelar apa? Peliknya orang kita di Malaysia ni buat solat, saya perhatikan masalah. Ada macam culah-culah Syam. Kalau cakap tak puasa, marah. Kau tak puasa, hei. Oh, cakap baik sikit. Bila kata tak solat, nah, nanti lah. 30 tahun ni solat lah. Tunggu kahwin, oh solat. Macam tu aurat lah. Nah, tunggu sampai seru. Seru apa, kau nak dengar suara langit ke? Masalah kan. Dia kita lawan nafsu kita. Keinginan kita nakkan kepada maksiat. Tapi bila Allah Ta'ala berikan perintah, kita ikut dan kita paksa diri kita. Itulah mujahadah. Itulah cara sebenarnya untuk beramal. Ini tidak. Dia tunggu sampai seru. Tunggu hati saya lapang. Sekarang dia agak kes masalah Islam. Ada seorang lelaki cakap kepada Nabi, aku tak yakin lagi. Nabi kata Islam je dulu, nanti Allah Ta'ala bagi keyakinan. Islam dulu. Mana buat dulu. Ini tak, dia tak, dia tak nak beramal, tak nak masuk Islam tapi tunggu yakin Islam betul. Sampai bila? Tak diterima pada orang tu sesuatu benda pun. Macam tu ingat masalah kes apa? Kes apa? Amal ni tadi. Nanti Ramadan kan, macam bulan Ramadan ni. Orang sibuk buka puasa. Ha, time tu lah kita nampak geng-geng yang tak solat ni. Dia pergi kan. Kalau perempuan cuti pun buka puasa, datang juga kan. Buffet. Tak apalah, kita faham lah tu. Yang perempuan ada cuti dia. Yang lelaki cuti apa? Kita pergi duduk meja kan, makan-makan ni. Nampaklah azan bunyi, orang sibuk. Mana-mana komar. Tamar. Lepas tu orang pergi solat, dia lepak kat meja lagi. Orang boleh solat, dia kat situ juga. Tak solat dari tadi lagi. So kita nak kata apa? Kan tak solat ni. Dan selamba je, okey. Rasa masih Muslim. Kalau ikut kepada Mazhab Ahmad, betul. Imam Syafi'i kata masih Muslim. Tapi dia lupa Imam Syafi'i sebab bunuh. Dia tak dinukilkan bab tu. Dan Mazhab Ahmad, awal-awal lagi kafir. Kira mudah kan, kita panggil kafir tadi. Jadi orang takut. Dan kita kata, itu keluar agama ni. Macam orang apa, tinggalkan zina, tinggalkan minum arak, tinggalkan berjudi sebenarnya kan. Kan benda tu kalau kita lihat pada konsep masyarakat Islam kita yang lemah iman ni kan. Kan benda tu bukan benda biasa buat. Mana orang tu mungkin tak solat tapi cuba bab makan babi. Jangan. Makan babi, gila kau makan babi. Solat. Makan duit judi. Tahu tak, kita kata memang adalah 3-4 orang datang pergi spot toto tu, kita pagi-pagi nampak pakcik. Ujak ke rupiah, muka macam Melayu. Anggap mungkin orang asli kot, Allah Alam. Kot lah kan, tapi bukan. Melayu pun, Muslim pun. Mereka ikut arak. Kan nampak orang jauhi. Sebab fatwa padanya, straight, to the point, tak ada pusing-pusing. Haram-haram. Bab solat tadi, kerana ada pendapat kata tak kafir lagi, yang tu yang jadi kes lepak-lepak lagi tu. Ya, rusak lah. Dia kata ada, tak, walaupun tak saya tak ni, tapi saya tak kafir lagi lah. Oh, kafir ke? Yang kafirkan orang muda-muda. Soalan sekali ni, solat tak ada, awak cakap apa? Mana ada Muslim tanpa solat? Faham tak? Ini bahaya. Murji'ah macam ni. Murji'ah ni, dia mengedepankan iman, dia membelakangkan amal. Amal tak ada pun tak apa, pakcik. Asalkan ada iman. Okey. Berkata Imam Syafi'i, ha'ulai ashal. Ini golongan ni mudah, dia kata. Illal mukhasima minhum fala tukallimhu. Kecuali orang yang apa? Pendebat. Orang yang menentang di kalangan mereka, maka kau jangan cakap dengan dia. Qila fayambaghi an alla yatakallamu ahadun ahada. Berkata Fadl Ibn Ziyad, kalau macam ni jadilah orang tak bercakap seorang dengan seorang lain, dia kata. Kau dah asyik kita berhenti cakap dengan orang yang cakap ni. Yang utama kita kata apa? Tahzir. Ini tahzir orang semua ni. Apa tinggal? Kat sini Imam Syafi'i kata jangan cakap dengan ni, cakap dengan ni. Itu maksud dia apa? Kalau cakap pun tak boleh, duduk dengan dia sembang macam ni? Dengan ceramah dia macam ni? Soalan. Lagi tak boleh lah. Jadi Fadl Ibn Ziyad kata, kalau macam ni, jadi haruslah kita tak bercakap siapa dengan siapa lain. Imam Syafi'i jawab, ya, na'am. Iza arafta min ahadin nifaqan falatukallimhu. Dia kata kalau kau tahu pada seorang tu ada kemunafikan, sifat kemunafikan, yang kau cakap dengan dia. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khafa 'ala alladhina khulifu an-nifaq fa amara an-nasa alla yukallimuhum. Aikum. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam bimbang ke atas orang yang apa, kata orang yang tertinggal. Ni kes dalam satu peperangan. Kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi perang kat sempadan Jordan, perang apa? Perang Tabuk. Tabuklah. Nabi pergi tapi tak, pertempuran tak berlaku. Kan ketika tu kan ada tertinggal tiga orang tertinggal kan, dua orang ni, yang lain semua bagi alasan, tapi tiga orang sahabat tak bagi alasan. Seorang tu penyair Rasulullah SAW, dua lagi muhajirin. So bila dia orang ni kan, Nabi SAW cakap pada orang ramai, bagi arahan pada orang ramai pada hari keberapa jangan cakap dengan mereka. So imbang, pasal nak tunggu pembersihan Allah Ta'ala. Dia orang sebenarnya ketika kes tu, dia orang tiga orang je yang kata tak ada alasan. Lain semua bagi alasan. Ada orang ni kata, ya Rasulullah aku sekian, ya Rasulullah sekian. Jadi benda tu menyebabkan apa, mereka ni, yang tiga orang ni tak nak bagi alasan apa-apa. Dia kata tak ada alasan. Dia tak ada alasan. Jadi dia nak Allah Ta'ala ampun, apa, bersihkan diorang. Diorang harap Allah Ta'ala bersihkan diorang daripada dosa tersebut. Tapi bila wahyu tak datang lagi, So Nabi treat diorang macam orang yang salah lah. Dan antara benda yang jadi adalah Nabi larang orang ramai bercakap dengan dia. Ni Imam Syafi'i punya fake. Ayat dia sekejap. Dengan surah Taubah. Ya. Tuan-tuan tak turunkan apa? Suruh turunkan turunkan ayat Quran. Bersihkan dorang. Ayat 118. Surah Taubah. Nak buka dalam apa terjemahan tafsir ada datang penjelasan nama-nama mereka. So bila kita lihat Imam Syafi'i sekarang dia ambil hukum. Macam mana dia boleh kata tuasa cakap? Dia kata kalau dia kata pada dia kata ya, dia kata idza arafta min ahadin nifaqan, bila kau tahu daripada seorang tu ada kemunafikan. Fala tukallimuhu, kau jangan cakap dengan dia. Sebab apa? Lian Nabi kan Nabi SAW khafa ala alladhina khulifu nifaq. Nabi bimbang kat atas orang yang ditinggalkan tu kemunafikan. Fa amara an-nasa alla yukallimuhum. Nabi perintahkan orang ramai jangan bercakap dengan mereka, tiga orang ni. Walaupun diorang sebenarnya tak salah. Cuma Allah Ta'ala lewatkan pembersihan diorang. Sampai kala sekali kan bini-bini diorang pun tak dibenarkan layan. Cuma seorang, ha? Bini pun balik rumah pak mentua. Tak balik dah, tak duduk dengan diorang. Dan sahabat tu menangis lah. Pagi, petang, siang, malam menangis. Pasal diorang yang awal tu ahli badar. Yang muhajirin diorang tu ahli badar. So, dia diorang menangis lah kerja diorang. Sampai kan subuh datang, turun ayat tu. Abu Bakar datang. Bila dia kita gembira, panggil diorang. Allah Ta'ala bersihkan. Ha, tapi bila Allah Ta'ala bersihkan diorang, yang berpuluh-puluh orang yang datang alasan, semua tu datang tolak. Terbalik. Ha, tapi yang kena treatment tu saya cakap tu, diorang. Tiga orang ni. Sebab apa Nabi larang orang ramai cakap? Bimbang diorang ni munafik. So selagi Allah Ta'ala tak bersihkan, tunggu Allah Ta'ala bersihkan lah. Tunggu Allah Ta'ala bersihkan. Turun ayat 118 surah Taubah, baru mereka dibersihkan. Nak ceritakan macam mana Nabi larang bercakap dengan orang yang dibimbangi munafik. Dan kita boleh faham benda ni daripada apa benda inti, konten dia cakap. Dia cakap benda pelik. Dia kata tak payah beramal. InsyaAllah selamat. Ha. Dia kata pelik lagi. Nah, ini konsep dia. Kalau yang datang kata apa, ini dalam Quran, dalam hadis tak ada, lagilah. Sebab tu kita kata dalam semua kata-kata Imam Syafi'i ni, benda-benda ni dia sebutkan berkenaan dengan orang-orang yang tinggalkan amal. Murji'ah ni tinggalkan amal. Walaupun sebenarnya, jadi bila sampaikan Fadl bin Ziyad kata, kami tak cakap dengan orang lah. Habislah orang, semua orang tak bercakap. Kalau macam ni kan kita tak bercakap, habislah orang tak bercakap-cakap. Kan semua orang putus silaturahim lah kan. Rahim lah. Jadi dia hujah balik. Dia hujah dengan perbuatan Nabi, tak benarkan para sahabat bercakap pada tiga orang. Yang mereka ni mukmin. Cuma, mereka tunggu pembersihan Allah Ta'ala, ketika Nabi takut diorang ni munafik, so Nabi tak bagi orang ramai bercakap dengan dia. Bukan pulaukan dia semata-mata, tak. Sebab apa nak elakkan orang ramai takut terkena racun kata-kata diorang. Itu kita lihat ini termasuk daripada Imam Syafi'i punya fik, kefahaman dia tentang ayat berkenaan. Ayat 113 surah Taubah. Okey. Nas mazhab Syafi'i berkenaan dengan qadar. Okey, nas Syafi'i, mazhab Syafi'i fil qadar, khairihi wa syarihi, baik dan buruknya. Annahu minallah, bahawa kesemuanya daripada Allah Ta'ala. Mana baik ke buruk ke semua dari Allah Ta'ala. Dia kata akhbarana Abu Hussein Nasir bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Nuh Ash-Shirazi Al-Mukri. Jadi dia kata telah beritahu kami Hussein bin Abu Hussein Anas bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Nuh Ash-Shirazi Al-Mukri. Dia sebut Mukri tu maksudnya dia di imam lah, pembaca Quran. Fi Jami' Amr bin As di Bimis, di Masjid Amr bin As di Mesir, sanata tahun 427. Okay, 427. Dari pelafaz di sendiri. Lafaz di sendiri rahimahullah. Dia kata amba'ana Abdul Hasan Ali bin Umar Al-Hammami Al-Mukri di Baghdad. Kata amba'ana Muhammad bin Abbas bin Fadl. Okay, dia kata amba'ana akhbarana Imran bin Musa qala akhbarana Rabi' bin Sulaiman. Ini Al-Mukri bin Syafi'i. Qala bila berkata kuntu jalisan inda Syafi'i. Aku duduk di sisi Imam Syafi'i. Fadhakara al-qadara wa ansha'a yaqulu. Aku duduk di Imam Sisi Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i sebut tentang qadar. Wa ansha'a yaqul, dan dia mula mengatakan. Ma syi'takana wa illam asha' wa ma syi'tu illam tasha' lam yakun. Dia kata apa yang kau inginkan. Kau tu Allah Apa yang kau inginkan, kau mahukan. Kana terjadi. Wa illam asha' sekalipun aku tak nak. Tetap jadi. Wa ma syi'tu, dan apa yang aku inginkan. Illam tasha', kalau kau tak nak. lam yakun, takkan jadi. Khalaqtal ibada ala ma alimta fa fil ilmi yajril fata wa musin wa musin wal musin. Dia kata engkau ciptakan sekalian hamba di atas apa yang kau tahu. Okay? Maka dalam ilmu engkau tu berjalanlah pemuda dan juga yang berumur. Semua muda ke tua ke semua jalan. Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha aanta wa dha lam tu'in. Di atas ini, okay? Ala dha, di atas yang ini mananta kau kurnia. Di atas ini engkau hampakan. Di atas ini dan ini engkau bantu dan itu engkau tak bantu. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang bahagia dan mereka ada yang celaka, itu malang. Wa minhum qabihun, ada mereka yang buruk. Wa minhum hasan, di antara mereka ada yang elok. Okey. Dia kata maksud dia sebut tentang apa, tentang qadar, dan itu kesimpulan qadar. Baik ke buruk ke, cantik ke hodoh ke, kaya ke miskin ke, semua sekali daripada Allah Taala, tidak ada bukan datang dari Allah Taala. Okey. Baik dan buruk, eh. Ada orang kita ni bab buruk je, bab baik dia tak sedar. Ada pula sebab orang yang baik tu saja, yang buruk tu dia kata syaitan pula. Tak boleh syaitan ke apa ke, kesilapan orang ke sebagainya, tak boleh. Pasal silap orang tu pun Allah yang bagi tahu. Allah yang tentukan. Sebab tak ada benda, sebab benda ni untuk hidup kita di dunia ni untuk stress free, iman qadar sangat penting. Bila kita tak ada stress free, kita rasa sentiasa blame engkau lah. Kita hidup kat dunia tak boleh tenang. Sentiasa kita nak cakap. Macam dah katakan dah pecah. Kita ni saya pecahkan cawan pak mentua saya. Saya buat masuk bilik kan. Saya tolak apa? Tilak apa toto bag tu dan ke perpang pang pecah. Kan? Kalau kita gini, kalau kita keadaan senario tertentu. Kalau sekiranya isteri kita marah, bising-bising kata apa lah pecah-pecah sebagainya kan. Kita katalah kalau bising pun tak baik balik. Pecah-pecah dah. Kali ke logik yang ada pada asasnya, bila kita nak faham kan qadar ni. Bila benda tu dah pecah, pecahlah. Kalau kita bising pun, kita marah dan sebagainya, tak jadi apa. Kalau ada orang kata, tapi ustaz, habis tu kita hukum orang yang mencuri, kenapa? Sebab Allah tak nak perintahkan. Kita potong tangan pencuri, kan, pergi jihad dan sebagainya. Sebab Allah perintahkan tu, kita keluar. Kalau tak suruh, benda kita buat darau je. Tak ada kita cari hukum kat tadi. Kali tu tanggung, dia tanggung sendiri, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata Allah tak perintah kita buat, kita kena buat. Mungkin kita tunggu tangguh tak tahu apa jadi, biarlah. Ha, tak ada. Dan Islam, pasal umat Islam kita ni dia dibezakan dengan bangsa lain dengan apa? Allah kata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Apa sifat kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab tu kita tak boleh biarkan orang sesat terus sesat. Kita akan cakap. Orang yang buat mungkar kita tengah mungkar. Kita akan cakap. Kita kena tegur. Betul kan? So ini sifat karakteristik yang patut kita buat untuk kita layak menjadi sebaik-baik umat. Khairul ummah. Kalau dia kata kita diam, ya kita kan khairul ummah. Ya, kita diam buat redha, bukan? Yang masalah ni dalam masalah dosa dan maksiat, kita akan redhakan benda berkenaan. Kita akan cuba baiki dan betulkan. Kalau dosa, kita taubat. Tapi kalau kata macam kes benda macam ni, macam hilang, cawan pecah, kan barang ini, barang itu, siapa mati, siapa hidup. Jangan sekali kata kalau. Kalau ini, kalau ini, kalau itu. Ada macam apa kes kat hospital kan. Kita tak nafikan boleh jadi ada panggil apa kecuaian daripada pihak hospital dalam urusan apa penyembuhan orang tentu. Tapi kita tak jadikan itu sebagai tonggak hidup kita. Bila jadi kes ya, kita pun saman hospital. Macam baru ni ada seorang kawan isteri, kawan ofis isteri saya waktu ni saya kerja tu. Dia 2 tahun je dia saya. Dia apa panggil apa dirawat di hospital bedah lutut sebab cedera main bola. Lepas tu baru ni dia cerita balik pada orang lain apa jadi. Dia satu hari tu dah okey lah ni, dah bedah sebagainya, tengah fisioterapi kan. Lepas tu tiba-tiba dia masuk tandas, dia rasa sesak nafas, tumbang, terus mati. Tak ada pun. Doktor datang masuk semua, tak ada apa. Cuba nak sedarkan balik kan. Tak sesedar. Lepas bedah lutut. Lutut dengan jantung kan kaitan. Cuma, ada cuma dia. Cuma, saluran darah utama besar kat peha kita tu, yang kalau luka, keluar habis darah tu ada. Jadi sebenarnya bila saya cerita dengan kelas dekat apa, yang taklim, ada seorang kakak tu kata, tapi ustaz, kan kalau bedah lutut, kan diorang akan scan lutut, scan peha tiap-tiap waktu untuk pastikan tak ada darah beku. Sebab kalau kat sini ada darah beku kan, dia akan jalan straight ke jantung. dia ada urat besar dia panggil. Dia panggil apa? Dia panggil main artery. Main artery. Artery yang utama. Yang dia besar. Ke kaki peha kita ada. So kalau putus yang tu, habis. Cakap tangan kita pun ada main artery tu. Yang ada kes yang apa? Untuk sembilan lembu kan. Lepas tu lembu tu pusing, kena. Terbuka tu, tak buat apa. Selagi tak pergi hospital jahit kan. Ha, kalau dia buka tu, habis darah satu badan keluar. Mati. Nah, cuma yang ni tak tahu. Tapi okay, bila kita bincang macam ni kan. Kita boleh buruk sangka, kita boleh syakwa sangka, buat postmortem dan sebagainya kan. Tapi dalam masa sama, ialah, kena faham bahawa kau ada Allah Ta'ala berjalan. Kan? Kita tak boleh kata macam kalaulah, jangan. Nak try cari kesalahan, boleh. Kan, buat postmortem dan sebagainya. Tapi benda tu bukanlah matlamat utama hidup kita. So Allah Ta'ala memang nak matikan keluarga kita, dia matikanlah. Kan, matikan anak kita, matikan suami, matikan isteri. Matikan cucu, matikan sekian. Memang akan matilah. Takkan dia kata tidak. Cuma adakah kita nak cari kalau? Ha, ni kalau ni. Sebab kita kena terima. Allah Ta'ala buat mati orang tu hari ni, betul. Tak silap. Dia bagi orang ni susah, betul. Tak silap. Ha, ini iman qadar yang sebenarnya berat. Bagi seorang tu nak beriman qadar sangat berat. Ha, untuk dia senyum setiap hari. Redha setiap hari. Kan apa jadi pun, alhamdulillah. Dan, oh, kebanyakan susah. Alhamdulillah, nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Kalau belilah lain. Pasal kita bebel pun takkan baik balik gelas tu. Awak lah tadi kenapa tak tengok. Oh, gitu. Katakanlah kita cakap kepada isteri kita, anak kita. Dia pecahkan benda. Tak baik pun. Kalau kita extend sikit, kena langgar kereta. Orang langgar. Kalau kita bising pun, kereta kita dah kemik. Dia baik-baik tak? Tak baik. Macam itulah rupa dia. So, ini masalah nak fahamkan qadar ni kan. Sebab Imam Syafi'i kata, dia ini kau bagi sekian, ini kau bagi sekian. Dia kata, memang betul. Orang Allah Ta'ala bagi orang ni, apa dapat. Memang itu Allah Ta'ala bagi. Dan itu adil. Tak ada orang tu kata tak adil. Memang adil. Sangat adil. Siapa yang adil kalau bukan Allah Ta'ala yang adil, siapa yang adil? Kita punya idea mana boleh. Eh? So, dia kata sini, sambung lagi ya. Dia kata apa? Dia kata, akhbaran al-Mahdi. Beritahu kami al-Mahdi. Kala akhbaran al-Murri. Kala akhbaran al-Qadi. Kala akhbarana Abu Bakr bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Kala dia kata, berkata Abu Bakr Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Eh? Dia kata, Kala Syafi'i, berkata Syafi'i. Rahimahullah. Fi kitab Harmalah. Ada kitab Harmalah dia kata. Dia kata, Akbalu syahadatu ahli al-ahwa' kullihim illal qadariyah. Aku menerima penyaksian ahli hawa nafsu. Semua mereka kecuali orang qadariyah. Yang qadariyah ni, yang nafikan qadar. Kan? Dia sama juga Jahmi Sofa. Dia Jahmi pula sama. Orang yang sama. Dia datangkan idea. Sebenarnya benda-benda ni daripada falsafah apa Parsi. Pembahasan berkenaan qadar ni, diorang tolak qadar ada. Dia kata kalau qadar ada buat apa kita amal? Kalau amal sekian, dia soal buat apa? Allah Ta'ala kata wa qul a'malu. Allah Ta'ala kata beramallah. Kesibuk. Tapi ustaz, kalau saya punya amal ni, kalau dah tulis, apa nilai dia? Dia gatal. Dia memang saya tengok banyak orang gatal. Yang kata miang. Tak ada kaitan pun pasal atas kita di soal buat ke tidak. Allah Ta'ala tanya kau faham ke tidak. No question dapat faham eh. Dia soal question dia akan berbunyi, apa kau buat? Apa kau buat? Dia tak tanya, apa kau faham? Kau tanya apa kau faham, jenuh lah kena baca kitab semua. Pasal apa kau buat? Sebab itu alasan kenapa buat perbuatan tadi. Hukum ke atas kita pun dengan perbuatan, bukan dengan faham. Biasa bila kita faham sesuatu dengan silap, diterjemahkan dengan perbuatan, kena lah. Kita boleh silap faham, tapi jangan silap amal. Silap faham, tak pelik. Kita manusia boleh silap faham. Tapi silap beramal, tak boleh. Tak boleh silap beramal. Dia kata. Dia kata apa? Dia kata, fa'innahum kuffar. Kan mereka ni orang-orang kafir. Okay. Dia kata apa? Ka'annahu, ni penjelasan. Daripada anak murid dia kata, ka'annahu seolah-olah beliau, Imam Syafi'i ni, yuridu ta'ifatun minhum. Dia nakkan kesempulan di kalangan Qadariyah. Li'anni wajadtu anhu annahu qala. Kerana aku, sungguhnya aku dapati daripada Imam Syafi'i, bahawa beliau berkata, wa minhum man yakulu. Dan ada di kalangan mereka ni, golongan Qadariyah ni, yang berkata, inna Allah la ya'lamu syai'a hatta yakun. Allah Ta'ala tak tahu apa-apa sesuatu perkara sehingga ia terjadi. Ha, ini salah. Sebab Allah Ta'ala menentukan segala-galanya. Dia macam ni. Yang nak faham qadar ni. Qadar ni adalah sebenarnya ilmu Allah Ta'ala yang mendahului segala-galanya. means that sebelum ia jadi, bila jadi orang tak tahu dah. Dia macam inilah kalau kita nak fahamkan betul. Okay. Bila sebut kalimah qadar, dia ada maksud menetapkan. Ada maksud qadar juga apa? Anggar. Anggar-anggar. Okay. Kalau pada manusia sebut anggar, kita boleh silap. Allah Ta'ala bahasa tentang makhluk dia, siapa jadi apa, jadi apa ni. Benda ni yang tulis kat Mahdur Mahfuz semua sekali. Siapakan wujud, siapa tak wujud, semua dah ada. Itu maksud qadar. Yang kita kata sebenarnya, apa tertulis tu, ilmu Allah yang mendahului segala-galanya. Dia bukan paksa kita. Yang sering orang timbulkan, dia paksa kita. Tak, Allah tak paksa. Sebab dalam tu tertulis apa akan jadi. Yang ia ilmu macam ni. Kalau kita buat exam, insyaAllah lepas habis buku ni, kita ada exam. Semua dia macam, biar benar ustaz. Yang kami siap tidur-tidur. Yang ni lah. Bila kita habis kelas ni, kata saya kata ada exam. Lepas tu, saya bagi exam bila. Sebelum keluar daripada kelas, saya ambil satu kertas, saya tulis, yang saya letak dalam buku ni. Saya tutup. Tuan abang kita peganglah buku ni, dia tak tahu apa jadi. Dia baca, kertas tu dia lupa nak tengok. Lepas daripada exam berlaku, tengok-tengok, salah seorang kawan kita buka. Nampak saya tulis kertas tu kan? Ambil kertas tu tengok, ish. Nama pelajar-pelajar semua. Lepas tu tepi tu, lulus gagal. Lepas tu bila dipanding, kawan ni kita ni pegang. Eh, kau lulus gagal? Gagal. Eh, serupa. Lulus? Gagal. Eh, serupa. Lulus. Eh, serupa. Kita tanya orang, lulus gagal serupa. Tapi kertas ni tulis awal tau. Sebelum exam lagi. Lepas tu, orang ramai yang student-student tak puas hati. La ilaha illallah. Ustaz Adli, ha? Gagalkan kita sebelum kita gagal. Tak exam lagi dah gagal. Ustaz Adli jahat. Kan? Tak adil. Okey, sekarang soalan. Tuan-tuan gagal sebab saya gagalkan ke? Sebab tuan-tuan punya exam. Exam. Tuan-tuan jawab sendiri. Kalau salah jawab, gagal lah. Okey, soalan kedua. Kan? Saya salah ke? Tak. Saya tulis apa anggaran saya. Yang anggaran saya, kodar ni. Saya anggarkan apa akan jadi. Sebab apa? Sebab saya tahu exam tu susah ke senang, saya yang buat. Lepas tu student saya tengok siapa tidur, siapa jaga. Siapa ada perhatian, tak ada perhatian. So bila saya tulis, lulus dan gagal, berdasar pengetahuan saya tentang pelajar, tentang exam, kan? Saya salah tak? Tak salah. Tapi itu dinamakan anggaran. Allah SWT, ilmu dia awal. Takkan silap. Yang tertulis tu semua tu benda yang dah pasti berlaku. Dan tak ada siapa intai. Masalah amal tu pun tak ada siapa intai. Dalam tu tulis semua benda. Mana kalau jadi apa yang jadi, memang Allah Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala benarkan. Sampai kiamat. Semua kita tercatat kat situ. So bila kita kata itu, tidak disalahkan Allah Ta'ala. Tak ada tanya berkenaan apa dia buat. Dalam tu tulis semua sekali. Tapi bila kita tengok manusia, perangai manusia, itulah dia akan jadi. Gelas ni pecah, yang ni akan sekian. So Allah Ta'ala dah tahu akan jadi. Tak ada salahkan dia bukan apa tulisan tadi. Macam saya lah. Tulisan saya tentang pelajar lulus gagal. Jangan salahkan saya. Saya anggarkan. Tapi sebagai seorang guru, anggaran saya boleh silap. Boleh silap. Allah Ta'ala punya pengetahuan takkan silap. Itu yang bila ada orang persoalkan qadar, dia tak tahu sebenarnya maksud dia apa. Sebab dimaksudkan bukan masalah qadar. Tapi kat sini, Imam Syafi'i menganggap kan, dia berkata Allah Ta'ala tak mengetahui satu perkara sehinggalah benda tu terjadi. Ni kafir lah Imam Syafi'i ni. Ini yang dikata anak murid, dia kata mungkin Imam Syafi'i masukkan ini. Dia kata waminhum. Dia kata ka'anna hadha lafzuhu fi ma hafiztu anhu. Macam seolah-olah inilah kata-kata ataupun lafaz Imam Syafi'i yang aku hafal daripadanya. Faka'annahu arada bihim bihadha duna ghairihim. Seolah-olah Imam Syafi'i inginkan dengan kata-kata beliau ini, kumpulan ni. Kumpulan yang kata Allah tak tahu apa-apa sehinggalah benda terjadi. Ha, bukan kumpulan yang lain. Mungkin itu maksud dia. Sebab balik pada asal qadar ni adalah dia kata benda ni kalau orang tu kata Allah tak tahu apa akan jadi, kafirlah. Allah Ta'ala tahu semua benda. Ya Allah kullu syai', dia tahu semua benda. Sebelum jadi, kalau jadi macam mana semua dia tahu. Jadi kita pula bila tentang qadar, apa kita punya reaksi? Reaksi kita sebenarnya dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hadid. Ayat 23-24. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allah Ta'ala nyatakan ma asaba 22-23. Al-Hadid 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak menimpa sebarang musibah di muka bumi. Wala fi anfusikum, dan tidak juga menimpa pada diri kamu. bumi takkan roboh, takkan runtuh, takkan gempa, takkan banjir, takkan tsunami. Tidak juga diri kita, takkan sakit, takkan jatuh, takkan apa, musibah apa-apa jadi, takkan berlaku di muka bumi, takkan berlaku pada diri kita. Illa fi kitab, saya telah tulis dalam kitab, catat dalam kitab, min qabli an nabra'aha, sebelum kita jadikan ia berlaku. Before it happen, it's being written. Allah Ta'ala kata, inna dhalika alallahi yasir. Itu, di sisi Allah Ta'ala adalah sangat-sangat mudah. Untuk menjadikan satu benda tertulis, sebelum ia berlaku, sangat mudah. Jadi soalan dia tanya, kenapa Allah Ta'ala jadikan sedemikian? Kenapa dia buatnya tu? Allah Ta'ala jawab, dikaila taksaw ala ma fatakum. Supaya kamu tidak sesal dengan apa terlepas dari kamu. Baiklah, kita pergi lepas dah. Terlepas. Wala tafrahu, dan kamu tak bergembira pula bima atakum, dengan apa kamu dapat. Sebab dapat pun dengan apa? Qadar Allah. Hilang pun dengan qadar Allah. Inna Allah SWT la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur, tak suka setiap orang yang berlagak sombong, berbangga-bangga. Fakhur, berbangga-bangga. Pasal orang ni kalau dia rasa seronok pada diri sendiri, itu mukhtal. Fakhur ni berbangga-bangga depan orang. Pasal apa yang kita dapat semuanya daripada anugerah Allah, bukannya effort kita sangat pun sebenarnya. Kalau kita buat effort tak dapat hasil, kerja Allah Ta'ala. Kita buat effort, tak effort banyak tapi dapat hasil, pun kerja Allah Ta'ala. Sebab ini, lepas tu kalau kita kata, para ulama sering sebut dalam perkara ini. Bahkan Imam Syafi'i pernah ada satu kata-kata lain dia. Dia kata, kenapa aku nak bimbang, aku nak runsing? Kerana apa yang kena pada aku takkan terlepas dari aku. Apa terlepas aku takkan kena aku. Dia sebenarnya kata-kata ni dia ambil daripada sabda Nabi SAW. Dalam hadis Sunan Abu Daud yang lain datang. Bila Ibnu Dailami. Ibnu Dailami ni dia seorang tabi'in. Dia jumpa para sahabat dan sebagainya. Belajar dengan sahabat. Satu hari dia jumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Dia tanya satu soalan. Soalan dia tanya pada Ubay bin Ka'ab ni, soalan yang kita patut belajar betul-betul. Faham-fahamkan betul-betul. Sebab dia kata apa? Dia kata, aku datang ni pasal aku ada perasaan tertentu tentang qadar. Rasa tak puas hati pasal tengok qadar. Maksudnya kalau dah ditulis, kenapa aku beramal? Kalau tak, aku tak beramal, kenapa aku salah? Padahal tulis. Dah tulis, dia kata. Jadi Ubay bin Ka'ab cakap, Ubay bin Ka'ab guru Quran kan? Yang Umar kumpulkan orang ramai solat belakang dia. Qiyam Ramadan. Dia kata apa? Dia cakap pada apa, di Ibn Dailami. Jadi Ibn Dailami kata, beritahu aku satu benda yang boleh aku tahan, hilangkan perasaan hati aku. Lalu Ubay bin Ka'ab pun start cakap. Dia kata, lau anna Allah azaba ahla samawatihi. Kalau tak nak azab ahli penduduk bumi, langit dia. Langit kan kita kata malaikat. Malaikat yang penduduk tu semua kena seksa. Wa ahla ardihi, dan Allah Ta'ala seksa penduduk bumi dia. Azabahum wa huwa laysa bizalimin lahum. Dia akan azab mereka dan dia tak zalim pun pada mereka. He will do it and he is not a tyrant. Tak silap. Dia buat, tak ada siapa boleh kata salah. So Allah Ta'ala tak ada tanya bukan apa dia buat. Laysa'alu amma yaf'al. Dia nak buat, dia buat. Dia tak zalim pun. Walau rahimahum, tapi kalau dia belas kasihan pada mereka, kan rahmatu, dia kata kan rahmatu, menjadilah rahmat, dia adalah rahmat Allah Ta'ala, khairul lahu min amalihim, lebih baik untuk mereka banding amalan mereka buat. Sebab amalan kita buat pun modal Allah Ta'ala bagi. Datang kelas belajar, jadi solat berjemaah, semua Allah Ta'ala bagi. So tak ada benda yang bukan kita, yang kita dapat sendiri. Okay, jadi rahmat dia lebih baik daripada apa yang diorang buat. Kemudian walau anfaqta misla uhudin dhahaba fi sabilillah. Ubay bin Ka'ab cakap lagi, kalau engkau infakkan sebesar bukit Uhud emas. Siapa pernah tengok umrah ke pergi bukit Uhud kan, besar. Besar tu emas kan. Fi sabilillah, dengan Allah Ta'ala, ma qabilahu Allah minkah, Allah Ta'ala akan terima amal engkau, ada pada engkau akan sedekah tadi, akan infak tadi. Hatta tu'mina bil qadar, sehinggalah engkau beriman qadar. Masa lagi tak beriman qadar, engkau punya amal tak diterima. Wa ta'lama, dan kau tahu. Engkau tahu annama asabaka, bahawa apa-apa timpa engkau, kena pada engkau, lam yakun liuktiuk, takkan miss. Takkan miss. Pusing mana pun mesti kena. Nah, tadi macam kalau saya lambat sikit, kalau kita tekan break, tak. Bila kena tu kena. Mana apa timpa engkau, takkan terlepas dari engkau. Wa annama akhtakan, apa-apa miss engkau, tak kena engkau. Lam yakun liusibuk, takkan kena engkau. Tu yang macam ni kata, kenapa aku nak runsing tentang apa esok hari kan sebagainya. Kerana apa kena pada aku takkan terlepas. Apa terlepas takkan terkena. So, jadi apa sebab nak stres? Kenapa nak pening kepala? Dia kata, okay, sampai peringkat tu kita kata, berat ni. Tapi sambungan lagi berat. Bila kata apa? Bila Ubay sambung lagi, Ubay kata, "Wala mutta ala ghairi dhalika dakhal tanna." Kalau mati, kalau kau mati bukan di atas itu kau masuk neraka. If you die not like that, you enter the hell. So hell. Dia dengar biar benar ke payah tu. Kita duduk rumah, parking kereta depan rumah, orang melanggar kereta kita. Kita boleh kata macam, "Okay, tak apalah. Macam mana? Dia kena." Ada? Sebab kalau ikut pada iman qadar, kau kena ambil fikir macam tu. Ibn Dailami, dia tanya Ubay, dia pening kepala. Dia tanya, "Ish, berat ni. Kena senyum sentiasa lah. Ha? Kena apa pun, panjang cerita pun tak guna. Kau dapat, katalah dapat suami ngok-ngek." Ha? Itu qadar lah tu. Dapat anak sekian. Kita effort kita buat, tapi masalah dapat macam mana kita dapat. Macam apa, macam para anbiya. Macam Nabi Nuh dengan Nabi Lut kan, dapat isteri dia kufur. Kan? Itu qadar. Buat mana tak ada apa? Anak dia kafir. Tak ada apa. Dia kata kalau, tak ada kalau-kalau. Tidak ada kalau-kalau. Betul, jadi okey. Itu dah berat dah. Lepas tu Ubay sambung lagi. "Walau mutta ala ghairi dhalika dakhal tannar." Kalau kau mati bukan macam tu perasaan kau, kau masuk neraka. Jadi Awi Ibn Dalami tak puas hati, dia tanya dengan Ibn Mas'ud soalan yang sama. Dia kata Ibn Mas'ud jawab sebiji macam tu. Lepas tu dia tak puas hati lagi, dia jumpa Huzaifah bin Yaman, dia tanya soalan yang sama. Lepas tu Huzaifah jawab sebiji macam tu. Dia tak puas hati lagi. Sebab semua sahabat Nabi ni cerita, tapi tak cakap Nabi sabda. Kalau cakap Nabi sabda, dia diam. Sebab yang keempat dia tanya, iaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata Rasulullah SAW sabda. Dia angkat tangan. Ini tajuk iman qadar. Satu, banyak orang kadang-kadang zaman kita ni, yang kita bincangkan tentang tajuk masalah qadar ni, payah nak beriman qadar. Pasal iman qadar ni adalah resolusi ataupun penghasilan, hasil iman dengan yang lima awal tu. Iman dengan lima ni, yang ini hasil dia. Pasal qadar ni kita nampak kat sini. Kat akhirat tak ada tajuk dia. Memang kita diam, tak boleh cakap apa dah. Di dunia ni lah kita diuji dengan qadar. Di dunia ni kita diuji dengan iman qadar. Kalau kita percaya Allah Ta'ala, percaya para malaikat, kitab Rasul, hari kiamat, kita kena redha dengan apa saja yang terjadi. Belajar membaiki diri, tapi tahu kalau tak diberi. Tak dapat. So tak ada kita, apa? Runsing. Lepas tu hidup dengan qadar ni, hidup stress free. Hidup yang kosong stress. Semua baik. Tak jadi, Allah Ta'ala sayang. Allah Ta'ala sayang, tak bagi pun sayang ke? Ya. Dia tak bagi pun dia sayang. Dia tak beri pun dia sayang. Dia jatuh hukuman pun dia sayang. Macam orang sebut dalam Quran surah Sajadah kan, ayat 21, orang tanya kan, falanudhiqannahum minal adhabil adna dunal adhabil akbari la'allahum yarji'un. Kami pasti akan kenakan mereka azab yang rendah, azab yang kecil, bukan azab yang besar hari akhirat. Moga-moga mereka patah balik. So tak sayang ke muji? Sayang. Turun azab pun sayang. Yang isi silap. So jadi kan tu qadar ni, iman qadar ni dia sangat rumit. Bukan rumit masalah kita nak bincangkan. Ada orang kata bincang. Tak. Kita bukan nak bincangkan. Kita, yang kita nak adalah masalah macam mana attitude kita kepada Allah Ta'ala. Faham tak? Macam attitude kita. Sebab kalau kita start tak iman qadar ni, kita tak dapat nak realisasikan, kita gagal iman kita. Gagal. Macam dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, gagal. Kalau kau mati bukan macam tu, kau masuk neraka. Dia kata. Kita nak senyum kan, apa jadi senyum? Oh, Allah Ta'ala sayang. Kena positif sentiasa. Allah Ta'ala tak pernah zalimi kita. Sebab Nabi kata Allah sayang kita lebih daripada, Allah Ta'ala sayang hambanya lebih daripada sayang perempuan seorang kepada anak dia. Perempuan sayang anak, Allah lagi sayang kita. Dan ini nak, macam nak pegang. Bila dia bagi kita susah, bagi kita apa, kita malang, bagi kita cacat, bagi dia anak kita tak sempurna, bagi diri kita sekian. Macam mana kita nak redha kalau kita tak faham tentang qadar? Sedangkan dia nak pada kita ni, aku Tuhan kau hamba aku. Aku buat apa kau jangan tanya. Itu yang tajuk dia. Pasal la yus'alu amma yaf'al. Tak ada tanya Allah Ta'ala berkenaan apa dia buat. Nah, ini sebab yang tajuk yang ni, tajuk qadar ni, Imam Syafiq yang sebutkan, sebab orang tak beriman qadar dia anggap kafir. Sebab qadar termasuk dalam hukum iman. So, orang tak beriman qadar, kafir. Okay, dia sebahagian daripada golongan tersebut, macam dikatakan oleh anak murid dia, dia kata mungkin Imam Syafiq yang maksudkan kumpulan ni. Sebab memang ada kumpulan tu yang berkata di kalangan apa, golongan qadariyah ni, dia bukan setakat menafikan qadar, maksud dia qadar tak ada kan. Tak, dia kata Allah Ta'ala tak tahu apa-apa jadi sehinggalah benda tu terjadi. Sedangkan kita tahu kan, kita sebut dia kan, Lauh Mahfuz tadi. Yang kita sekarang ni, qadar kita lain. Qadar kita sebenarnya berjalan, ada empat qadar, lebih kurang. Lauh Mahfuz, satu tempat. Kita tahu benda tu. Lepas tu kita ada qadar ketika hari pertama persenyawaan sperma dan ovum. Binatang-binatang carilah yang kita. Sebab orang sebut dalam Quran dan surah Ambasa, kutilal insan, celakalah manusia ini. Ma akfaru anka kufurnya dia. Min ayyi syai'in khalaqahu, daripada apa dia dijadikan. Tak pernah fikir ke dia jadi daripada apa? Min nutfatin khalaqahu, dari titisan air. Titisan air kan? Ha, tu titisan air kan? Contoh kita nampak air. Ha. Dari titisan air Allah Ta'ala jadikan dia. Faqad darah lantas Allah Ta'ala tentukan. Lepas tu pernah dipikirkan tentang genetik dan variasi keturunan, bila mula. Orang kita banyak salah faham. Sibuk minum soya, kenapa nak anak putih? Awak tahu tak ketika persenyawaan tu dah ada dah? Setiap tu dah buat trait. Jantan, apa jantan? Jantan betina. Lelaki perempuan, anak tadi. Kan dah ada XY, XX. Mula-mula lagi dah ada. Warna mata, warna kulit, jenis rambut, semua sekali ada. Pada 24 jam persenyawaan sperma dan ovum tu, semua maklumat dari bapa, maklumat dari mak dicantumkan. Bukan lepas bapa tu, dan sibuk makan ni, ada baca surah Yusuf nak anak handsome lah pula. Rupa macam tu, macam tu lah rupa dia. Makan untuk kesihatan tak apa, baby tak cukup asid. Ya ada. Tak cukup asid folik lah apa kan. Makan. Makan-makan itu makan, kita makan. Tapi dalam masalah yang asas pun nama sendiri, kadang-kadang makan pun cacat juga. Sebab kita ada qadar persenyawaan first. Kita ada qadar Lauh Mahfuz, kita ada qadar ni. Qadar hari pertama persenyawaan. Tu kata, min nutfatin, dari titisan air. Titisan air. Hilang lah. Titisan air, orang ciptakan dia, lantas, immediately. Orang tentukan dia. Nampak eh? Satu. Ini kedua. Ketiga, qadar ketiga adalah qadar ketika mana hari 40. Yang malaikat datang, tulis rezeki, ajal, amal, bahagia, sengsara. Ha, itu 40. Dalam hadis yang kita tahu dalam Bukhari Muslim. Lepas tu kita ada qadar yang keempat, itu qadar malam qadar. Yang kita sibuk beri cari malam qadar ni sebab tu. Sebab qadar kita, ketentuan kita untuk setahun akan datang, malam tu lah dibawakan. Lepas tu dikatakan tanazzalul malaikah, turun para malaikat, waruh dan ruh, fiha, dalam malam qadar ni, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, min kulli am, bersama semua urusan. Urusan apa? Setahun lah. Lepas tu bila Nabi kata, barang siapa diharamkan malam qadar, telah diharamkan. Menahan haram kebaikan lah soalan. Berapa lama? Setahun lah. Tunggu tahun depan pula, untuk peluang dikejar. Dapat, alhamdulillah setahun akan datang elok lagi. Dia ada qadar. Sebab tu kita berdoa. Sebab tu kita merayu. Sebab qadar ni dia ada kedudukan dia. Yang Lauh Mahfuz jangan tanya. Dalam tu ada semua. Dia bertukar, tak bertukar semua kat situ. Yang ini pun tak usah doa. Dah keluar macam tu hidung. Kemek kan, penyek. Doa, ya Allah. Panjangkan hidung aku, ya Allah kan. Lahir-lahir anak bukan anak sultan. Kita pun buat solat hajat. Kenapa buat solat hajat itu tadi? Nak jadi anak sultan. Eh, macam mana? Ya Allah Ta'ala, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Awak lahir anak-anak orang kan, biasa. Kan orang biasa lah. Tiba-tiba ikut anak sultan apa hal. Ini. Eh? Tapi yang ni. Yang malaikat salin ni. Catatkan tentang apa? Rezeki, ajal, amal. Kawan semua minta rezeki. Kenapa? So ada lagi ruang untuk kita berdoa dan mengharap. Allah Ta'ala boleh berikan kita apa kita minta. Ini lah. Ini kita doa. Ini sebab kita doa. Sebab dua perkara tadi kan. Macam amal kita elok. Kita doa pada Allah Ta'ala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita doa. Nah, itu kena faham. Qadar ni macam tu. Kedudukan dia. Allah Ta'ala ada ketentuan yang awal tu yang kita akan redha apa jadi. Tapi Allah Ta'ala buka ruang untuk kita sentiasa merayu pada dia sebab ada ketentuan tulisan. Kita nak neraka syurga pun dah tulis. So kita nak kena minta Allah Ta'ala agar berikan kita keampunan, kelebihan dan sebagainya untuk diselamatkan daripada neraka. Diselamatkan daripada sisaan Allah Ta'ala. Lepas tu macam bulan Ramadan nanti, kena ingat. Tiap-tiap malam Nabi kata, ada orang dibebas dari api neraka. Every night. Maksud dia, kenapa dibebas dari api neraka? Sebab kita dah ada nama dah kat mana. You have your name. Written where you should be. Tapi pada malam-malam bulan Ramadan, ada orang-orang akan dibebas dari api neraka. Orang dibebas, terbebas, terbebas. Lepas tu yang Nabi kata, tidak ada mana-mana hari. Yang paling banyak manusia bebas dari api neraka, yang berbanding hari Arafah. Hari Arafah lagi banyak. Tapi malam Ramadan, ada setiap malam ada orang. Sebab tu yang kita kata qadar dah ada. Tapi ada qadar yang telah suruh kita minta. Rayulah aku, mintalah aku beri. Udu'uni astajib lakum. Minta pada aku. Ha, ini yang kita berdoa, ini yang kita usaha. Tapi dari segi masalah qadar, kalau kita dah usaha tak dapat jadi juga, kita tak tahu apa, itulah keadaan kita. Kan rezeki kan. kita nak banyak lagi rezeki kita. Tapi kan, duk pergilah kerja pagi petang 24 jam tu, daripada 4 jam yang ada tu, 4 jam tidur semua kerja. Bukan 8 jam kerja. 20 jam kerja. Tapi kalau tak dapat rezeki tu, bukanlah sebab kita tak betul kerja lagi. Tapi memang Allah tak bagi. Bukan rezeki kita. Pangkat tak naik, bukan rezeki kita. Jangan kata orang pijak. Tapi nak jadi macam tu punya redha hati kita tu, macam mana? Tak payah kan? Sangat susah. Tapi itulah kita didik hati kita. Sampai jadi apa saja, kita redha. Faham? Okay, baik, kita berhenti sini. Nanti insyaAllah kita sambung kemudian. Dan insyaAllah dalam apa bulan Ramadan kita cuti. Okay. Nanti insyaAllah kita sambung kemudian berkenaan dengan Nasir Syafi'i tentang Tauhid. Baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.